بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد saya lanjutkan membacakan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, wa qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadd minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin عزتنا للكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله سبحانه وتعالى berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat ke-54, wahai orang-orang yang beriman, an-nida lil mu'minin, panggilan ditujukan kepada orang-orang yang beriman. May yartadd minkum, barang siapa yang murtad, keluar dari agama ini di antara kalian, fasawfa yatillah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan satu kaum, yuhibbuhum, yang Allah cinta kepada mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun cinta kepada Allah, adillatin 'alal mu'minin, mereka berkasih sayang terhadap orang-orang beriman, 'izzatin 'alal kafirin, dan keras terhadap orang-orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidaklah takut kepada celaan-celaan orang yang mencela. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Sifat-sifatnya Allah sebutkan. Adillatin 'alal mu'minin. Disebutkan dzakara lahum arba' alamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagi mereka orang-orang yang Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah, arba'a alamat, ada empat alamat, ada empat tandanya. Ihdahuma, salah satunya adalah annahum adillah alal mu'minin, adillah artinya adillah, kalau adillah mutadinya dengan lam, adillah lil mu'minin berarti menghinakan, rendahkan kaum mu'minin. Tapi di sini adillah mutadinya kepada ala. Ala. Maka mana adillah? Apabila mutadi digandengkan dengan huruf jarnya ala, maka mengandung makna ar-rahmah wa syafaqah, kasih sayang, walus dan lemah lembut. Ini cirinya. Mereka adalah orang-orang yang berlemah lembut, berkasih sayang kepada kaum mukminin. Sama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath, Muhammad Rasulullah walladzina amanu ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang bersamanya dari kalangan mukminin asyidda, keras terhadap orang-orang kafir, tegas, keras, tidak ada basa-basi pada mereka. Ruhama bainahum, namun di antara mereka sesama mukminin mereka ruhama, mereka orang yang paling berkasih sayang di antara mereka. Ini makna adillah yang pertama. Kila ma'nahu ariqa, maknanya riqa ruhama, lembut dan berkasih sayang, musfiqina alaihim, atifina alaihim, mereka berkasih sayang terhadap mereka sesama mukminin, berlemah lembut terhadap mereka. Ini sifat yang pertama atau alamat, tanda yang pertama yang Allah sebutkan. Qala Atha rahimahullahu taala, Atha menyebutkan lil mukminin, terhadap orang-orang yang beriman, kal walad liwalidihi, seperti seorang anak kepada kedua orang tuanya, kepada orang tuanya. Begitulah seorang mukminin kepada mukminin yang lain, sebagaimana seorang anak kepada orang tuanya. Bagaimana sifat seorang anak kepada orang tua? Berlemah lembut kepada orang tuanya, memuliakan orang tua. Begitu pula kaum mukminin terhadap mukminin yang lain, berlemah lembut, kasih sayang, memuliakan. Wa kal abdi li sayyidihi, seperti juga seorang budak kepada sayyidnya. Ini terhadap orang-orang beriman. Walal kafirin, ini yang kedua, terhadap orang-orang kafir, kal asad, seperti seekor singa. Ala farisatih, terhadap mangsanya. Gimana kalau seekor singa di hadapannya ada mangsanya, ada kijang, kambing, enggak ada lemah lembut, enggak ada kasih sayang, langsung dirobek-robek, cakar, mangsa dimakan. Begitu gambarannya disebutkan oleh Atha. Bagaimana seorang mukmin kepada mukmin yang lain, sebagaimana seorang anak kepada orang tuanya, atau seorang budak kepada tuannya. Sebaliknya terhadap orang kafir, sikap mereka seperti seekor singa di hadapan mangsanya. Asyiddaa 'alal kuffaar ruhamaa'u bainahum. Ini yang kedua, asyiddaa, keras terhadap orang kafir, tidak menunjukkan loyalitas, cinta kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencintai mukminin. Kita cintai mereka. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk benci dan memusuhi musuh-musuhnya. Maka kita benci dan musuhi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ini termasuk disebutkan Rasulullah SAW, awthaq urul iman, tali iman yang paling kokoh adalah hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita mencintai orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita cintai dari kalangan kaum mukminin, dan kita membenci, memusuhi ala membenci orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita musuhi. Ini prinsip seorang muslim, al-wala wal bara. Harus dimiliki oleh seorang muslim sikap tegas terhadap kesyirikan, terhadap kekufuran. Tidak bersikap lembek, berbasa-basi. Tidak punya prinsip al-wala wal bara. Al-mu'ada fillah, al-mu'ala fillah, wal-mu'ada fillah. Mu'ala, mu'ala, cinta, menolong karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kana abahum wa abnahum wa ikhwanahum wa ashiratahum. La tajidu qauman, kamu tidak akan mendapati satu kaum yu'minuna billahi wal yawmil akhir yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man hadallah, mereka berkasih sayang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu bapak-bapak mereka, sekalipun itu anak-anak mereka, keluarga mereka. Kalau mereka memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, maka kita tidak menunjukkan sikap kasih sayang kepada mereka. Ini prinsip al-wala wal-bara. Wal-alama thalithah, tanda yang ketiga dari ayat, al-jihad fi sabilillah, yaitu jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad, berjihad fi sabilillah taala bin nafsi, dengan jiwanya dikorbankan ikut berperang. Li'la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, bukan karena asobiyah, karena kobila, kelompok, bukan karena ingin dikatakan jari, pemberani. Setiap ada seruan jihad datang paling depan, tapi niatnya karena ingin pujian manusia, dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Jihad fisabilillah termasuk puncak amalan Islam, tidak ada lagi di atasnya. Rasulullah SAW mengatakan, wa dzurwatu sanami al-jihad fisabilillah, puncaknya Islam itu adalah jihad fisabilillah. Dan ini menjadi tolak ukur untuk menilai dan melihat kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan nanti ayat selanjutnya mizannya, timbangannya kecintaan Allah, ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jihad fi sabilillah, dan jihad. Jihad fi sabilillah bin nafsi, dengan jiwa, wal yad, jihad juga dengan yad, bisa dengan lihat, dengan tulisan, menulis. Atau amar ma'ruf nahi munkar bil yad. Ini semua jihad. Jihad itu fi sabilillah maknanya umum. Maknanya umum. Termasuk menuntut ilmu itu jihad. Termasuk jihad. Seperti sebutkan Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabi. Man talab al-ilm, man zama anna talab al-ilm laysa bi jihad faqad naqas aqluhu. Kama qala, barang siapa yang menyangka talab al-ilm itu bukan jihad, maka sungguh akalnya itu kurang. Asy-Syalbani mengatakan afdhal jihad al-yawm talab al-ilm. Seutama utama jihad sekarang ini adalah talab al-ilm, menuntut ilmu. Ini jihad yang paling utama sekarang ini. Karena jihad melawan kufar itu sudah sangat jarang, dan ada persyaratannya. Kita berjihad melawan mereka. Maka jihad yang utama sekarang ini adalah talab ilmu, menuntut ilmu. Kita menjihadi, memerangi jiwa-jiwa kita, nafsu kita, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal saleh, amar ma'ruf nahi munkar. Ini semua bagian dari jihad. Karena jihad itu disebutkan Al-Qayyim ada empat jihad, maratibul jihad. Jihadun nafs, jihad menjihadi, memerangi jiwa. Bil ilm, dengan ilmu. Jihad yang kedua, jihad syaitan, memerangi syaitan. Jihad munafikin, jihad munafikin bil lisan, dengan ucapan, dengan berahin ilmu, sampaikan kepada mereka hujjah. Wujihad al-kuffar, jihad al-kuffar, menjihadi mereka dengan pedang. Maka disebutkan disini beliau, jihad bisabilillah bin nafsi wal yad wal lisan amarah nahi munkar, termasuk jihad. Pembela agama Allah Subhanahu wa taala dengan lisan terhadap orang yang merendahkan agama Allah, menghinakan agama Allah, pembela. Sampaikan sunnah Rasulullah sallam, wal mal, dan juga al mal, menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan harta untuk menopang jihad, segala macam bentuk jihad. wa dhalika yuhaqqiq da'wal mahabbah. Maka dengan seperti ini yuhaqqiq, ini berarti mewujudkan, merealisasikan da'wal mahabbah, pengakuan kecintaan seseorang. Maka dilihat dari situ, kalau tidak ada jihadnya, bagaimana dia bisa dikatakan saya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, tapi jihadnya kok enggak ada, atau jihad talabul ilmunya enggak ada. Al-alamah ar-rabi'ah, alamat yang keempat, annahum la ta'khudhum fillah lawmat la'im. وهذه علامة صحة المحبة. Alamat yang keempat, tidak mereka peduli, tidaklah mereka takut dan peduli terhadap orang-orang yang mencela mereka. Lah mereka berada di atas agama Allah, di atas jalan Allah, di atas sunnah Rasulullah, tidak peduli apa kata orang. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, biarkan orang menggonggong. Apa saja katakan orang, kamu ini seperti ini seperti ini, dikatakan kambing, terserah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dikatakan seperti itu, sahir, majnun. Masih mending kita mungkin ucapan-ucapan orang-orang yang benci. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwahkan agama Allah, mendakwahkan sunnah, kemudian memerangi kesyirikan, kebidahan. Dikatakan oleh mereka orang kufar Quraisy, sahir, tukang sihir, majnun, orang gila Muhammad. Maka termasuk di sini disebutkan alamah sihatil mahabbah, termasuk benernya, tanda benernya kecintaan itu adalah seperti ini. Benar-benar berarti orang itu cinta. Nah, kita bisa melihat kalau seorang cinta benar pada seorang pujaannya, bagaimana? Apa saja yang diminta, dia kan dipenuhi. Disuruh datang kapan pun datang. Itu benar berarti cinta betul itu. Takut kehilangan. Begitu pula kalau orang mengaku cinta kepada Allah, seperti itu. Tidak perlu dengan manusia mengatakan apa saja, mengatakan kamu orang gila, kamu ini, tidak peduli. Dan dia siap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk ya alamat kecintaan. Benarnya kecintaan itu adalah tidak peduli celaannya, orang-orang yang mencela, tidak mengambil hati. Nanti jelas sedikit berhenti, meninggalkan sunnah. Dia omong sedikit, berarti kamu belum benar kecintaan kepada Allah. Sedikit cobaan baru mulai make omongan orang, kiri kanan, tetangga, wah gak jadi. Nah ini gak benar kecintaannya kepada Allah. فكل محب اخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب ala al-haqiqah. Maka setiap orang cinta kepada seseorang, lalu dia mengambil peduli dari celaan-celaan orang terhadapnya, maka bukanlah dia itu cinta secara hakikat padanya. Jadi ini bisa dijadikan ukuran kecintaan itu, ini enggak peduli apa pun kata orang. Namun kalau masih peduli, dikatakan sepertinya dia tinggalkan, masih mikir ini, berarti tidak benar kecintaannya secara hakikat. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabah. Mereka itulah orang-orang yang mereka seru, mereka menyeru kepadanya. Yabtaguna ila rabbihim, mereka sendiri, orang-orang yang mereka seru, mereka sendiri mencari wasilah, mencari jalan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Mana jalan yang paling mendekatkan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Wa yarjuna rahmata, dan mereka mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna 'adabah, dan mereka takut kepada siksaannya. Ini cirinya orang-orang yang mereka cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencari jalan yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmatnya Allah, dan mereka hanya takut kepada azabnya Allah, tidak takut kepada yang lain. Dia takutkan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini murni kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fadzakara al-maqamat al-thalathah, maka di ayat ini disebutkan maqamat salat, tiga kedudukan yang utama. Al-hub, yaitu cinta. Wa huwa ibtigha' al-qurb ilayh, yaitu mengharapkan atau mencari jalan yang bisa mendekatkan kepada Allah, yang menunjukkan hub, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawassul ilaih bil a'mal salihah, dan mereka bertawassul kepada Allah untuk sampai kepada Allah dengan beramal saleh, kemudian berharap dan juga takut dari azabnya. Ini menunjukkan benernya, sahihnya, tanda kecintaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin ذكر أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة. Beliau menyebutkan di dalam kitab Madarijus Salikin sebab-sebab yang bisa mendatangkan mahabbah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sebutkan alamat mahabbatullahi lil abdi, tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dan sekarang disebutkan oleh Ibnu Qayyim sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan seorang itu kepada Allah. Kalau muncul, tumbuh rasa cinta dalam diri seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ini pengaruhnya sangat besar. Karena dengan kecintaan yang besar kepada Allah, maka itu akan terwujud kepada semua sisi kehidupan seorang, dari akhlaknya, dari rasa takutnya, harapnya, manhajnya, amalannya. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menumbuhkan cinta kepada Allah itu ada sebab. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim di antaranya ada 10. Yang pertama, ahaduha qiraatul Qur'an bitadabbur wattafahum lima'anihi wa ma urida bihi, yaitu membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Baca yang dirinya dengan tadabbur, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar membaca enggak paham yang dibaca, bacanya cepat lagi seperempat jam selesai satu juz. Tidak ada tadabbur. Nah, ini kurang di dalam menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Tapi membaca Al-Quran dengan tadabbur hanya faedahnya, bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah. Belum lagi faedah yang lain, menenangkan hati. Kalau kita tadabbur, menggetarkan hati, menjadikan rasa takut, menangis, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran sebagai obat lima fis sudur, obat bagi apa yang ada dalam jiwa-jiwa kita. Bertadabur wa tafahum, dan memahami makna-maknanya. Kalau kita memiliki kemampuan, kita pahami, dan kita berusaha untuk bisa memahami makna-makna Al-Quran, baca tafsir, atau paling tidak kita baca Quran terjemah. Baca itu, baca Al-Quran sempitnya ada terjemahannya, walaupun dia kadang tidak secara makna. Dan apa yang diinginkan dari Al-Quran tersebut? Ini yang pertama, baca Al-Quran. Ikra'u Quran fa'innahu ya'tiyam al-qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini antaranya faedah. Baca Al-Quran, kata Rasulullah, karena sungguhnya Al-Quran itu datang di al-qiyamah syafi'an li ashabi, dia akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang bacanya di dunia. Banyak sekali membaca kitab Al-Imam Nawawi, di situ banyak disebutkan adab, al-adab hamlatil Quran. Yang kedua, at-taqarrub ila Allah taala bin nawafil ba'da al-fara'id. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafilah-nafilah, amalan-amalan sunnah. Perbanyak kita melaksanakan amalan-amalan sunnah setelah amalan kewajiban. Yang kita dahulukan kewajiban dulu. Apa mendahulukan nawafil, semangat menjalankan sholat-sholat sunnah, sholat duha, gak pernah luput waktunya, tepat waktu. Tapi kalau sholat wajibnya diakhir-akhirkan, mau masuk waktu sholat yang lain baru sholat, ini keliru. Didahulukan faraid, hendaknya orang itu bersungguh-sungguh dalam faraid terlebih dahulu, sholatnya tepat dilaksanakan di masjid berjamaah. Demikian juga puasanya, puasa Ramadan sempurna. Nah, maka disebutkan taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan nafilah setelah faraid. Amalan wajib dulu dikerjakan baru nafilah. Dan ini bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku itu melaksanakan nafilah-nafilah, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan nafilah hatta uhibbahu, sampai aku mencintai dia. Dalam hadith Qudsi, hadith Abi Hurairah, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi ilahi ladis. Disebutkan di situ faraid dulu. Banyak nafilah-nafilah, qiraatul Quran nafilah, salat banyak sekali, ada salat mutlak, salat duha, salat qiyamul lail, salat tahajud dan yang lainnya. Asalis yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli halin bil lisan wal qalb wal amal wal hal, fa nasibuhu min al mahabbah ala qadri hadza. Yaitu dawam, senantiasa berzikir kepadanya, istimrar terus menerus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal, pada setiap keadaan, bil lisan, dengan zikir dengan lisan kita, ucapkan lisan alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini zikir-zikir dengan lisan, wal qabl wal qalb dengan hati, wal amal dengan juga amalan, wal hal dan keadaan, setiap keadaan. Maka nasibuhu minal mahabbah, bagiannya dari mahabbah itu sesuai dengan kadar zikirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semakin banyak dia berzikir dan semakin banyak anggota badannya yang dia gunakan untuk berzikir, maka akan semakin besar mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan semakin besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini berzikir tidak butuh waktu khusus, tempat khusus, keadaan khusus, dimanapun kita bisa berzikir kepada Allah. Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahwalihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala keadaannya. Mau tidur, zikir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita aktivitas kita ini dari makan, minum, apa saja kita lakukan aktivitas sehari-hari itu ada zikirnya, ada zikirnya. Maka kita tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah banyak keutamaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi seorang, dalam hadis Abdullah ibn Bishr, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, inna saraya al-Islam qad kathurat alayya, fa akhbirni bi syai'in atathabbathu bihi. Maka kata wahai Rasulullah, sungguh syariat Islam ini sudah sangat banyak bagiku. Aku tidak bisa mengamalkan semua, banyak sekali. Khabarkan kepadaku satu amalan yang aku bisa pegang. Amalan itu untuk aku kerjakan secara istimrar. Apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Ini Rasulullah berikan bimbingan. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengaruhnya luar biasa zikir itu. Disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil As-Sayyib, itu faedahnya zikir kepada Allah lebih dari 100. Lebih dari 100. Faedahnya zikir. Namun ini kita sering lalai dalam berzikir kepada Allah. Zikirnya kita ya ketika habis sholat saja, baca 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya cuma itu. Di luar itu enggak pernah. Setiap sore, setiap pagi ada zikir. Namun banyak di antara kita ini lalai, ya. Padahal faedahnya sangat besar sekali. Dalam hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala adullukum bi khairi a'malikum wa askaha 'inda malikikum wa arfaiha darajatikum." وخير لكم من انفاق الذهب والفضة. Kata Rasulullah SAW, maka aku tunjukkan amalan kalian yang paling bagus, bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling sucinya di sisi Rabb kalian, wa arfaiha darajatikum, dan yang paling besar bisa mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairul lakum min infaqid dhahab wal fiddah, dan lebih baik bagimu daripada engkau menginfakkan emas dan perak. Wa khairul lakum an talqaw aduwakum fatadribuna unuqahum wa yadribuna unuqakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kalian memenggal, memukul, memenggal leher mereka, dan mereka memenggal leher-lehermu. Qalu bala ya Rasulullah. Qal zikrullah. Tentu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan zikrullah. Engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam zikir. Subhanallah, alhamdulillah. Semua ini sedekah. Dan juga disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika fuqara al-muhajirin merasa iri kepada al-ansar. Al-ansar mereka memiliki harta, mereka pergi dengan membawa amalannya. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim wa yahujjun wa la nahujj. Kami salat, mereka salat. Kami puasa, mereka puasa. Mereka bisa haji, kami enggak bisa. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, kami enggak bisa, kami miskin. Datang kepada Rasulullah mengadukan keutamaan saudaranya Ansar yang memiliki harta. Maka Rasulullah membimbingkan apa? Zikir. Awala adullukum tudrikuna man sabakakum wa tusbikuna man ba'dakum. Maka aku tunjukkan satu amalan. Tudrikuna man sabakakum, engkau bisa menyusul orang yang mendahulimu dan engkau bisa meninggalkan orang-orang. Naam. Tudrikuna man sabakakum wa tusbikuna man ba'dakum, engkau bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Maka Rasulullah mengingatkan apa? Zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka disebutkan Ibnu Qayyim, dawamu zikrihi, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati, dengan amal. Nasibnya bagian dari kecintaan itu sesuai dengan kadar banyaknya ini. Arabi yang keempat, isaru mahabihi ala mahabika inda qalabatil hawa. Engkau mendahulukan, mengutamakan kecintaannya di atas kecintaanmu. Inda qalabatil hawa, tatkala terkuasai hawa nafsu. Ya, nafsu itu mengajak kepada kecintaan dunia, kelezatan dunia. Namun kau utamakan kecintaannya Allah. Apa yang Allah cintai, kamu utamakan itu daripada kecintaan terhadap dirimu sendiri. Kamu pengen ini, pengen ini, tetapi Allah melarang. Allah melarang, maka tinggalkan, utamakan kecintaan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mencintai orang ini, maka kita mencintai juga dibanding dengan orang ini yang Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Karena bukan orang beriman. Yang kelima, mutala al-qalb li asma'i wa sifatihi wa musyahadatiha. Hati itu menelaah, memahami atau mempelajari asma'i wa dan sifatnya. Li asma'i wa sifatihi, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wa musyahadatiha, dan mempersaksikan nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Mutalaah, pelajari apa saja nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat. Contohnya Ar-Razik, Allah memiliki sifat rezeki. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepadamu? Allah memiliki sifat Ghafur, Rahim, dan engkau menyaksikannya. sifat-sifat tersebut dalam kehidupanmu. Alangkah penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana asar sayangnya Allah kepadamu, kepada keluargamu, bagaimana sifat Allah Maha memberi rezeki, memberikan rezeki kepadamu, kesehatan, kamu tidak pernah sakit atau jarang sakit, anakmu semua taat kepadamu. Ini semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Punya rumah sendiri, punya kendaraan. Ini semua rezeki dari Allah. Maka musyahadah nama dan sifat Allah ini bisa menemukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah dan sifatnya dan af'alnya Allah, perbuatannya Allah, ahabbahu, maka niscaya dia cinta kepada Allah. La mahala, enggak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Maka ini salah satu sebab bisa mendatangkan kecintaan kita kepada Allah adalah kita mempelajari tauhid, terkhusus tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat, dan kita memahami makna-maknanya itu, bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ihsannya Allah, kebaikannya Allah yang sangat banyak kepada kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah. Sekalipun kita itu mungkin miskin, tapi kalau kita melihat kebaikan Allah yang lain kepada kita, itu bisa menjadikan seorang itu bersyukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berburuk sangka kepada Allah. Kenapa saya miskin, saya rajin ibadah, si fulan jarang ibadah, banyak maksiat tapi kaya. Ini sangka buruk kepada Allah karena tidak memikirkan, memahami dan menyaksikan bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada. Kemudian yang keenam, musyahadah birrihi wa ihsanihi wa ni'amihi adh-dhahira wal batinah, fa innaha da'iyah ila mahabbatihi. Musyahadah, mempersaksikan, melihat kebaikannya Allah ini, birri wa ihsanihi kepada, melihat bagaimana kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ni'amihi, kenikmatan-kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada makhluknya, adh-dhahira wal batinah, baik secara zahir ataupun secara batin. Secara zahir yang bisa disaksikan, bisa disaksikan kesehatan, wal batin nikmat keimanan, nikmat bisa beribadah kepada Allah di atas sunnah Rasulullah SAW, nikmat bisa menjalankan ad-din ini, bisa mencontoh Rasulullah dalam beribadah. Maka ini semua adalah da'iyah ila mahabbah, pendorong seseorang untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam, ya. Senantiasa kita melihat bagaimana ihsannya Allah, kebaikannya Allah, dan bagaimana kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita, baik secara zahir ataupun secara batin. Ini akan bisa menjadikan seorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Masih ada 4 tersisa insyaallah taala. kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.